wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini selalu berbakti, mengabdi pada Ilahi, kan senang.